Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'd. Terkait dengan pertanyaan pertama, bagaimana menasihati keluarga yang awam masalah bid'ah yang banyak dilakukan kaum muslimin seperti tahlilan, memperingati hari kematian seseorang dengan cara yang baik. Maksudnya menasihatinya dengan cara yang baik dan dengan ilmiah. Karena mereka taklid buta dengan orang-orang terdahulu lebih menggunakan akal dan perasaan daripada dalil, dan malu dengan tetangga sekitar apabila tidak melakukan acara tersebut. Pertama yang harus difahami, nasihat itu adalah menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan lemah lembut kepada orang yang melakukan kekeliruan. Tentunya ini perlu memperhatikan adab-adabnya seperti menggunakan bahasa yang santun, menjelaskan secara ilmiah tanpa menjatuhkan vonis. Maksudnya vonis, misalnya orang tersebut kita katakan sesat, orang tersebut kita katakan masuk neraka, itu namanya vonis. Jadi yang penting untuk diperhatikan adalah kita sekedar menjelaskan hukum perbuatannya. Kita tidak perlu menghukumi orangnya. Katakan saja perbuatan ini perbuatan yang tidak benar. Kalau dia alergi dengan istilah bid'ah, istilah sesat, kita nggak perlu menggunakan istilah tersebut. Yang penting kita bisa dudukkan akibat dari perbuatan itu adalah menjadikan amal tersebut tertolak di sisi Allah dan pelakunya terancam tidak mendapatkan kesempatan untuk minum di telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan hadis yang fi sahihain itu, wa innahu la yudhaddanna aqwamun an haudhi. Ya, kelak akan ada sejumlah orang yang dihalau saat mau mendatangi telagaku. Ketika ditanya oleh Nabi, ternyata Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa saja perbuatan muhdas yang mereka lakukan sepeninggalmu. Muhdas itu termasuk perkara-perkara bid'ah itu. Adapun kalau dia lebih menggunakan akal, maka kita bisa menjelaskan bahwasanya ibadah itu tidak semata-mata dibangun berdasarkan penilaian akal. Banyak jenis-jenis ibadah yang tidak bisa dilogika pakai akal. Contohnya jumlah rakaat sholat subuh, kenapa cuma 2, padahal sholat subuh itu dilakukan saat aktivitas masih belum dimulai. Tapi sholat zuhur dan sholat asar di tengah-tengah jam kerja justru dilakukan dengan jumlah rakaat paling banyak. Demikian juga sholat isya saat orang sudah malam, saatnya orang beristirahat, kenapa justru rakaatnya paling banyak. Kemudian kenapa ketika tidak mendapatkan air wudhu, baik karena nggak ada air atau karena sakit, disuruh beralih ke tayamum. Wudhu pakai air, tayamum pakai tanah, pakai debu. Wudhu membasuh 4 anggota, tayamum hanya membasuh wajah dan telapak tangan. Ketemu di mana tayamum bisa menggantikan wudhu, ini juga sesuatu yang tidak masuk akal. Artinya agama itu patokannya dalil, bukan akal. Karena akal sendiri adalah sesuatu yang sifatnya nisbi. Kalau akal yang menjadi tolok ukur, niscaya 10 orang dia punya 10 penilaian karena akalnya beda-beda. Tentunya agama ini akan rusak kalau rujukannya adalah akal. Kemudian akal siapa yang akan dipakai? Kalau pakai akalnya si Fulan, kenapa akalnya si Fulan? Bukankah dia juga manusia? Oleh karena itu kita nggak bisa menjadikan patokan sesuatu yang sifatnya nisbi, karena akan menghasilkan banyak kesimpulan, tidak akan menghasilkan satu kesimpulan. Ini hukumnya perbuatan ini apa sebetulnya? Kalau dilihat dari akal, ya nanti 10 orang bisa membuat 10 kesimpulan yang berbeda. Tentunya agama ini akan kacau, tidak akan terpelihara. Adapun malu dengan tetangga itu bukan alasan untuk membenarkan kesalahan. yang namanya orang beragama itu pasti ada resikonya, ya. Dan semua orang yang menentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu menentang juga punya alasan. Alasan mereka tidak keluar dari mempertahankan kedudukan sosial, status sosial, takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan harta, tidak siap untuk merubah kebiasaan, merubah tradisi, tidak siap untuk jatuh miskin, dan semisalnya. Alasannya ada yang alasannya gengsi, ada yang alasannya males, semua itu ada alasan. Ada risiko memang yang harus dipilih, yang harus ditanggung oleh setiap orang yang ingin istiqomah di atas agama Allah. Tapi harap diingat, risiko mereka yang meninggalkan agama Allah jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Ya, kalau risiko mereka yang meninggalkan agama Allah itu tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia, atau tidak hanya di dunia tapi yang lebih bahaya lagi adalah risiko di akhirat, maka orang yang melaksanakan agama Allah, istiqomah di atas agama Allah, paling banter dia hanya akan menghadapi risiko duniawi saja. Itu pun tidak bersifat permanen karena Allah menjanjikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan memperhatikan perintah-perintah Allah dia laksanakan dan larangan-larangan Allah dia jauhi berdasarkan ilmu, maka Allah akan beri jalan keluar baginya dan beri rezeki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi sebaliknya, orang yang berpaling dari peringatan itu, Allah akan beri dia kehidupan yang sempit di dunia. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Di dunia dia akan sempit hidupnya, susah. Enggak nyaman, enggak tenang. Di akhirat dia akan digiring di padang mahsyar dalam keadaan buta. Ya, itu mungkin beberapa nasihat ya. Kalau bicara masalah akal ya, antum jawab seperti jawaban anak tadi, kalau dia takut dan malu, ya itu risiko yang harus dihadapi. Nabi juga dicemooh oleh kaumnya, diusir dari kampung halamannya. Tapi itu tidak menyurutkan niat Nabi maupun niat para sahabat untuk tetap taat kepada Allah, tetap mengabdi kepada Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua, terkadang ketika berdoa, bermunajat, berkeluh kesah, mengadu pada Allah, sekelebat terbayang sosok, padahal sebenarnya kan enggak boleh. Seperti Ustaz sampaikan di audio 4 ini, bagaimana cara agar tidak terulang seperti itu lagi? Sudah berusaha dialihkan dengan membayangkan lafaz Allah saja gitu, biar tak terbayang sosok, tapi terkadang masih ada saja. Dia terus dilawan, ya, dilawan dengan tetap meyakini bahwa itu bukan sosoknya Allah, ya. Kalau perlu di sela-sela doa ketika terbesit bayangan-bayangan itu, kita ucapkan ta'awudz, ya. Kita berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan, karena boleh jadi itu adalah minas syaitan, dari syaitan yang yuwaswis fi sudurinnas. Nah, dan selagi itu masih kita lawan, maka tidak membahayakan kita insyaallah. Yang ketiga, bagaimana menyikapi mimpi sesuai dengan syariat? Bagaimana maksudnya? Kemudian apa pengertian dari istilah khawarij, murjiah, qadariyah, jabriyah, mu'tazilah? Wah, ini terlalu panjang sekali ya. Kalau saya jawab akan menjadi satu audio atau dua atau tiga audio bahkan. Karena ini sifatnya singkat, tidak terlalu panjang. Intinya, saya akan jawab tentang mimpi. Mimpi itu sesuatu yang tidak lepas dari tiga penyebab. Pertama, mimpi yang itu sifatnya kabar gembira dari Allah. Biasanya dia terulang-ulang dan yang dilihat adalah sesuatu yang baik. Ada mimpi yang sifatnya bunganya orang tidur. Biasanya karena seseorang memikirkan suatu perkara seharian, tersibukkan hatinya dengan itu, maka di malam harinya dia akan bermimpi melihat apa yang dia pikirkan seharian. Ya, itu namanya hadithun nafs. Ada mimpi yang namanya minasyaitan, sifatnya menakut-nakuti. Ya, kalau kita melihat sesuatu yang tidak mengenakkan kita, maka kita disuruh meludah 3 kali ke arah kiri, kemudian berlindung kepada Allah dari kejahatan yang kita lihat, dan tidak menceritakan kepada siapapun. Insya Allah mimpi buruk itu tidak akan membahayakan. Tapi seandainya pun dia melihat sesuatu yang baik tentang dirinya, dan seandainya pun itu benar dari Allah sebagai kabar gembira, tetap saja itu tidak bisa menjadi dalil untuk merubah aturan syar'i, apalagi untuk diberlakukan kepada orang lain. Yang namanya mimpi selamanya tidak bisa menjadi dalil selain mimpinya para nabi. Adapun khawarij itu adalah suatu kelompok sesat yang sangat berbahaya, yang ciri-ciri mereka adalah ahli ibadah, ahli baca Quran, ahli sholat, ahli puasa, ya, ahli apa namanya, ahli ibadah juga, tapi mereka memiliki keyakinan yang sangat berbahaya, ya, ini mengkafirkan orang-orang yang terjerumus dalam pelaku dalam dosa besar. Kemudian mereka membolehkan pemberontakan kepada penguasa yang syar'i, penguasa muslim yang syar'i, dan sejumlah penyimpangan lain. Dan mereka akan senantiasa ditemukan dari masa ke masa, akan senantiasa muncul tapi tidak bertahan lama. Ya, kalau hari ini yang paling contoh khawarij yang paling simpel adalah dulu Al-Qaeda, kemudian Al-Qaeda digantikan oleh ISIS. Ya, mereka itu orang-orang yang berpaham khawarij kontemporer. Murji'ah bisa dibilang kebalikan dari khawarij. Kalau khawarij itu terlalu berlebihan dalam menyikapi orang yang terjerumus dalam dosa sehingga mereka kafirkan, adapun murji'ah sebaliknya sangat toleran terhadap dosa dan maksiat, sehingga dosa sebesar apapun selagi pelakunya tidak mengingkari Allah, tetap beriman kepada Allah, maka dianggap tidak membahayakan imannya, mau seperti apapun dosanya. Itu murji'ah, karena perbuatan itu tidak dianggap sebagai bagian dari iman. Mereka mengatakan imannya, mereka mengatakan bahwa maksiat yang dilakukan oleh orang beriman itu tidak membahayakan. Ya, maksiat setelah beriman itu tidak membahayakan. Adapun Qadariyah, ini julukan bagi kelompok sesat yang menolak takdir Allah. Menolak takdir dalam pengertian Allah tidak menghendaki apa yang kita lakukan ini. Perbuatan manusia itu terlepas dari kehendaknya Allah. Itu murni kehendaknya manusia. Kejahatan-kejahatan yang terjadi itu terjadi bukan atas kehendak Allah dan bukan diciptakan oleh Allah. Itu keyakinan semua Qadariyah. Pihak Qadariyah yang ekstrim justru mengingkari ilmunya Allah dan juga pencatatan Allah terhadap segala sesuatu. Alias mereka mengatakan Allah itu baru tahu ketika itu terjadi. Sebelum terjadi Allah tidak tahu. Tentunya statusnya orang-orang Qadariyah yang ekstrim ini, yang mengingkari ilmu Allah, itu statusnya adalah kafir, karena berarti Allah dianggap tidak tahu. Jabriyah adalah kebalikan dari Qadariyah. Mereka mengingkari perbuatan manusia. Kalau Qadariyah itu menetapkan perbuatan manusia dan mengingkari campur tangan Allah, Jabriyah sebaliknya menganggap semua ini adalah perbuatannya Allah, kita nggak diberi, kita tidak punya andil sedikit pun. Ya, semuanya ini kita seakan-akan seperti sehelai bulu yang diterbangkan oleh angin, dia nggak bisa menentukan arahnya, tapi angin yang menentukan arahnya. Jabriyah ini juga sesat, karena konsekuensi dari keyakinan Jabriyah adalah Allah itu zalim, sebab Allah menciptakan amalnya orang-orang yang kafir, namanya orang-orang yang ahli maksiat, tanpa mereka diberi pilihan sedikit pun. Mereka seperti yang dipaksa, nggak punya pilihan, lalu mereka diadab. Harusnya kalau dipaksa itu tidak ada hukuman, bukan dipaksa kemudian disiksa, itu tidak adil, namanya zalim. Itu konsekuensi dari akidah Jabriyah. Konsekuensi dari akidah Qadariyah menganggap Allah itu jahil dan menganggap ada banyak pencipta selain Allah, karena masing-masing menciptakan perbuatannya, masing-masing manusia menciptakan perbuatannya dan tidak ada hubungannya dengan ciptaan Allah, bukan ciptaan Allah. Jadi konsekuensi dari kedua akidah ini semuanya mengerikan, batil. Mu'tazilah adalah salah satu kelompok sesat yang menafikan semua sifat Allah dan hanya menetapkan namanya saja, alias mereka mengatakan Allah itu namanya Sami', tapi tidak memiliki sifatus sama', sifat mendengar. Allah namanya Alim, tapi tidak memiliki ilmu. Allah namanya Qadir, tapi tidak memiliki kudroh, alias kekuatan, dan seterusnya. Allah namanya Basir, tapi tidak memiliki basar, tidak memiliki penglihatan. Ini jelas sesuatu yang sesat. Wallahu a'lam.